Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumulladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wa taqullahalladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna astaghal hadisi kitabullah wa khairal hadiyi hadiy Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa sharral umuri muhdathatuha fa inna kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jama'a kaum muslimin, jama'a kaum muslimah, khawani wa akhwati yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah di malam yang berbarokah ini Allah subhanahu wa ta'ala mempertemukan kita dalam nuansa ilmu dan iman. Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita termasuk orang-orang yang insyaallah berusaha istiqamah di atas jalannya, yang sebagai salah satu bukti seseorang itu insyaallah istiqamah di atas jalannya adalah orang itu selalu mendekat dengan ilmu syar'i, selalu mendekat dengan ilmu agama, karena ilmu yang akan menjaga dia setelah Allah subhanahu wa ta'ala dari ketergelinciran, dari mara bahaya dunia dan mara bahaya akhirat. Para jamaah yang dimulakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, insyaAllah subhanahu wa ta'ala, mulai malam ini kita baca bersama dan kita pelajari bersama salah satu kitab yang sangat mulia, yang sangat agung, tentang masalah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, akidah yang benar, akidahnya Rasulullah SAW, akidahnya para sahabat, dan akidahnya para ulama-ulama yang mengikuti jejak mereka dengan baik. Kitab ini tipis, kitab ini ringan, tapi mengandung intisari dari akidah-akidah yang benar dengan penjabaran-penjabaran yang dibutuhkan. Kitab ini judul aslinya adalah Lum'ah al-I'tiqad, oleh al-imam, tulisan al-imam Ibnu Qudamah rahimahullahu ta'ala, seorang imam yang hidup pada abad ke-5 Hijriah, sekitar tahun ke-5 Hijriah. Kita baca dari mukaddimah langsung kepada kitab beliau, Lum'ah al-I'tiqad. Beliau mengatakan bismillahirrahmanirrahim. Ini kitab Lum'atul I'tiqad. Ada yang bawa kitab aslinya? Kitab aslinya macam-macamnya. Jadi mulai dari mukaddimah dari Syaikh Taimin tinggalkan, langsung ke tulisan Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu ta'ala, langsung kepada isi matan kitab Lum'atul I'tiqad oleh Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu ta'ala. Beliau Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu ta'ala memulai kitabnya atau membuat judul kitabnya itu dengan Lum'atul I'tiqad. Apa itu lum'ah? Syaikh Taimin rahimahullahu ta'ala mengatakan al-lum'atu tutlaku fil lughati ala ma'anin. Lum'ah, judul kitab ini adalah Lum'atul I'tiqad. Lum'ah dari sisi bahasa dimaknai beberapa makna. Minha diantaranya al-bulghah, bekal yang cukup. Ini bekal yang cukup. Jadi orang itu kalau mau safar ke Jakarta misalkan, bawa bekal, gak kurang, gak luwe, pres pas. Jadi beliau membuat judul kitab ini dengan Lumatul I'tiqad. Kitab ini bukan kitab yang panjang lebar bahas masalah akidah. Kitab ini kitab yang kecil, kitab yang tipis. Tapi kalau orang memahami kitab ini dengan baik, insya Allah mencukupi sebagai modal dasar dia itu berakidah yang benar. Makanya beliau berjudul dengan Lum'ah. Itu makna yang pertama dari Lum'ah. Lum'ah itu Al-Bulghah. Al-Bulghatu minal 'aish. Jadi bekal yang cukup dari hidup. Wa hadzal ma'na ansab ma'na li mawdhu'i hadzal kitab. Dan makna ini adalah makna yang paling pas kata beliau terhadap judul kitab ini. Maka makna Lumatul I'tiqad di sini adalah Al-Bulghah minal I'tiqad as-sahih al-mutabiq li madzhabis salaf radhiyallahu ridwanullahi alaihim. Bekal tentang masalah akidah yang benar, yang sesuai dengan apa yang difahami, yang diyakini oleh para ulama salafun salih radhiyallahu anhum ajma'in. Adapun i'tiqad itu semakna dengan akidah. Akidah itu keyakinan yang menghunjam dalam hati, jadi sebuah keyakinan yang menancap dalam hati, itu keyakinan. Jika keyakinan itu benar, maka itulah keyakinan yang benar, al-akidah sahihah. Jika ternyata keyakinan itu salah, maka itu adalah akidah al-batilah, akidah yang batil. Lah, kenapa ini kita belajar para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena akidah adalah pembeda asas antara orang muslim dan orang kafir. Akidah adalah pembeda pokok antara ahlu sunnah dengan ahlu bid'ah. Pembeda antara kita, antara kaum muslimin dengan orang Nasrani, itu kan dalam masalah keyakinan terhadap Isa bin Maryam. Akhlak bisa jadi sama antara orang muslim dengan orang yakni Nasrani. Bisa jadi malah mungkin segerapian wong Nasrani itu daripada sebagian orang muslim, bisa jadi. Dalam masalah kekhusyuan ibadah, bisa jadi orang muslim itu ibadah, orang Nasrani juga ibadah. Apalagi kalau Nasrani ortodok, nyanyi yang Nasrani wong Arab, itu ibadahnya pakai bahasa Arab loh. Maksudnya pakai bahasa Indonesia. Nasrani yang ada di Mesir, yang Nasrani yang ada di Suriah, itu ibadah pakai bahasa dia pakai bahasa Arab, maksudnya pakai bahasa Indonesia. Jadi podo karo sholat, mirip. Apa sih yang membedakan antara kita dengan mereka, orang-orang Nasrani? Keyakinan kita terhadap Isa bin Maryam. Itu aja. Yang itu kemudian menyebar kepada semua yang lain. Pokok dari pembeda antara kita dengan orang Nasrani adalah keyakinan tentang Isa bin Maryam dan tentang Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita meyakini Nabi Isa itu adalah hamba Allah dan Rasulnya, sedangkan orang-orang Nasrani meyakini Isa adalah anak Tuhan, Tuhan dan anak Tuhan. Keyakinan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita meyakini Rasulullah Muhammad adalah seorang Rasul, penutup para Rasul. Sedangkan orang-orang Nasrani mengingkari kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Adapun dalam usul-usul yang lain bisa jadi sama. Ini antara ahlus sunnah dengan rafidhah. Ahlus sunnah dengan orang-orang Syiah. Pembeda pokok itu keyakinan. Adapun amal dan ibadah bisa jadi sama atau mirip, bisa jadi sama atau mirip. Tapi yang paling pokok adalah akidah. Sebagaimana insyaallah nanti perinciannya kita bahas. Perinciannya jadi itu kita bahas. Nah, banyak orang itu mengaku muslim tapi tidak dianggap muslim oleh para ulama, dianggap dia kafir bukan karena ibadahnya, bukan karena akhlaknya, tapi karena akidahnya. Orang-orang Ahmadiyah yang namanya juga Qadianiyah, yang meyakini bahwasanya Mirza Ghulam Ahmad itu adalah seorang nabi, yang meyakini setelah Al-Quran masih ada wahyu yang Allah turunkan kepada Mirza Ghulam Ahmad. Jadi mereka meyakini ada wahyu lain setelah Al-Quran, ada nabi lain setelah Rasulullah SAW. Nabinya itu namanya Mirza Ghulam Ahmad wahyunya itu namanya apa? Wahyunya namanya apa? At-Tadhkirah. Jadi kitabnya namanya At-Tadhkirah. Kita kaum muslimin dengan oleh karena itu Rabithah Alam Islami, yakni organisasi ulama kelas dunia yang markasnya di Mekah, itu kalau ada orang haji pakai label apapun, kelompok apapun, negara apapun, silakan masuk ke Mekah. Tapi ini harus pakai bendera Ahmadiyah, enggak boleh masuk karena dia kafir. Dianggap kafir. Penyebabnya apa? Penyebabnya bukan di masalah akhlak. Penyebabnya bukan di masalah ibadah. Bisa jadi sholatnya sama, puasanya sama, tapi penyebabnya adalah dalam masalah keyakinan, kenabian, dan kitab suci. Kalau kita meyakini Mirza Ghulam Ahmad itu pendusta dan dajjal, kalau mereka meyakini dia adalah seorang Imam Mahdi dan Nabi, kalau kita meyakini kitab Tadhkirah itu adalah wahyunya iblis, sedangkan mereka meyakini itu adalah wahyunya Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu pembeda utama. Dan yang lain itu hanya apa? Pecahan. Ini pentingnya kita mempelajari akidah. Kitab ini adalah bekal yang pas-pasan. Pas-pasan aja kau cakap. Yang namanya celuma. Bekal sing pas-pasan. Yo orang kurang tapi orang luwe. Ini ya pres ngono lho. Pres. Yo nek kepengin tuku permen yo godhok 100 repis ngono oleh siji ngono. Tuku pentol punya uang 500 rupiah oleh satu ngono to ae. Jadi enggak sampai punya ini hidupnya itu namanya lum'ah press ini ya, pressnya ya namanya kitab dasar yang kita pelajari. Insyaallah nanti kalau kita sudah selesai kitab ini, kita akan ini kitab yang lebih di atasnya insyaallah subhanahu wa ta'ala. Makanya kita jadikan landasan kitab ini sebagai dasar kita belajar dulu lum'ah al-i'tiqad, ini keyakinan. Karena keyakinan orang itu bisa benar, bisa salah, bisa benar, bisa salah. Keyakinan yang benar itulah akidah sahihah. Keyakinan yang tidak benar itulah khurafat dan tahayul. Itulah khurafat dan tahayul. Bedanya antara khurafat dan akidah itu apa toh? Akidah itu yang benar, ni khurafat itu. Ini. Ni khurafat itu ora benar. Ni khurafat itu enggak benar, itu aja perbedaan antara keduanya. Kalau kita misalkan meyakini ini, meyakini kalau yani meyakini kalau nanti ada surga, nanti ada neraka, nanti ada mahsyar, nanti ada timbangan, itu kita yakini. Ada orang itu yang meyakini keyakinan-keyakinan tertentu tapi enggak ada dasarnya. Ini namanya akidah yang benar, itu namanya akidah yang batil, dan itulah khurafat. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Beliau memulai kitab ini dengan bismillahirrahmanirrahim. Syekh rahimahullah taala mengatakan, beliau memulai, antum dari tadi belum ketemu halaman 13 Sulaiman yang bawa kitab terjemahan ketemu. Hah? Antum itu sarahnya siapa kok tebel itu? Sama Sosial Fauzan, sama yang lain pekang yang syarah, yang syarahnya saya Utsaimin ya. Iya, yang syarah saya Utsaimin. Ana mekang yang syarahnya saya Utsaimin. Beliau mengatakan bismillahirrahmanirrahim, al-bada'atu bil basmalah, memulai dengan basmalah. Penulis Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu taala memulai dengan basmalah, iqtida'an bi kitabillahil 'adzim, untuk mengikuti kitabullah azza wa jalla. Wattiba'an li sunnati Rasulillah, dan mengikuti sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Al-Qudamah rahimahullah taala memulai kitab ini dengan bismillahirrahmanirrahim. Kenapa kok para ulama itu kalau memulai sebuah kitab itu dengan bismillahirrahmanirrahim? Memulai dengan bismillahirrahmanirrahim itu punya beberapa dalil. Yang pertama, mengikuti kitabullah, mengikuti Al-Quranul Karim. Al-Quran itu dimulai dengan basmalah, dan semua surat dalam Al-Quran dimulai dengan basmalah, bismillahirrahmanirrahim, kecuali satu surat, surat At-Taubah. Ini kecuali satu surat, surat At-Taubah. Itu tidak dimulai dengan basmalah. Al-Qur'an dimulai dari bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim. Semua surat Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, gitu ya. Semuanya dimulai dengan bismillah sampai An-Nas kecuali satu surat. 114 ayat. 114 surat yang terdapat dalam Al-Qur'anul Karim semuanya dimulai yakni dengan basmalah, semuanya dimulai dengan basmalah kecuali satu surat. Surat At-Taubah. Bara'atun minallah. Yani Allah berlepas diri dari orang-orang yang kafir. Yani kenapa ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama, kenapa kok surat At-Taubah itu tidak dimulai dengan basmalah? Ada lima mazhab. Yani ada lima pendapat di kalangan para ulama. Saya katakan insyaallah semuanya enggak ada masalah kalau disebutkan, yang tak ingat aja. Yani yang enggak ingat. Yang pertama dan ini terdapat dalam Sahih Bukhari. Jadi tatkala Utsman bin Affan radhiyallahu an. Tatkala Utsman bin Affan radhiyallahu an itu memerintahkan sekelompok pemuda kaum muslimin untuk menjadikan Al-Qur'an itu menjadi satu kitab. Karena di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap kali Al-Qur'an turun itu disampaikan oleh Rasulullah kepada para sahabat. Ada yang kebanyakannya langsung menghafal, dihafalkan. Di antara mereka ada yang Rasulullah perintahkan untuk menulisnya, dan merekalah kata batul wahyu, para penulis wahyu. Itu hanya beberapa orang, enggak semua orang, karena yang bisa nulis zaman itu jarang. Ini rata-rata itu langsung dihafal, tapi satu dua yang memang diperintahkan oleh Rasulullah untuk menulis. Menulisnya di mana? Yuk sembarang sembarang ditulis sih. Yuk kadang-kadang pelepah kayu, kadang-kadang pelepah kurma, kadang-kadang kulit kambing, kadang-kadang lempengan batu, kadang-kadang opo sak iso. Ingat zaman itu belum zaman sekarang. Zaman itu belum zaman sekarang. Kemudian masing-masing di antara mereka itu nyimpan. Nah, sampai di situ. Karena zaman itu manusia itu mengandalkan kekuatan hafalan. Zaman itu manusia mengandalkan kekuatan hafalan. Orang di zaman itu roto-roto sekali dengar sekali hafal. Kebayang saiki. Roto-roto orang di zaman itu, di zaman Rasulullah SAW, sekali apa yang dia dengar langsung dia hafal. Saiki dengeri waking ya apa-apa. Lah, sampai Rasulullah SAW meninggal dunia di zaman awal pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, terjadilah perang dahsyat antara kaum muslimin dengan nabi palsu Musailamah Al-Kadzdzab. Nabi palsu Musailamah Al-Kadzdzab. Musailamah Al-Kadzdzab itu dari Bani Hanifah, mereka mempunyai kekuatan pasukan yang besar. Singkat cerita, banyak di antara para penghafal Al-Qur'an 70 qurra. Para penghafal Al-Qur'an meninggal dunia di peperangan tersebut. Umar bin Khattab radhiyallahu an yang sebagai orang yang diberikan oleh Allah ilham yang tidak Allah berikan kepada yang lain, beliau itu was-was. Langkun ni perang berikutnya, perang berikutnya, perang berikutnya, mati terus. Engkau Al-Quran ni kipiye. Akhirnya beliau menghadap kepada Khalifah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an supaya yani mengambil tindakan mengumpulkan Al-Quranul Karim yang sudah tertulis tersebut. Singkat cerita, enggak perlu disebutkan dialognya. Singkat cerita, Abu Bakar setuju. Akhirnya beliau memerintahkan yani para katabatul wahyi, para penulis wahyu yang dulu yang zaman Rasulullah untuk mengumpulkan Al-Quran. Yang dikumpulkan Al-Quran di zaman Abu Bakar itu apa? Ya tulisan-tulisan ditemu. Sampean punya tulisan Al-Fatihah toh. Oh ini ada, dikumpulkan. Ya ono sing teko kayu, ono sing teko itu dikumpulkan. Jadi Quran zaman Abu Bakar itu tak gudang. Gudang. Ono sing teko kayu, ono sing teko watu, gudang. Ini. Para sahabat sudah banyak yang hafal, tapi yang mereka inginkan sekarang yang ada tulisannya. Di zaman Umar bin Khattab enggak ada masalah. Sampai di zaman Utsman bin Affan radhiyallahu an, ini sampai di zaman Utsman bin Affan radhiyallahu an, Islam itu sudah mulai menyebar ke berbagai macam penjuru. Sudah masuk ke negeri Mesir, sudah masuk ke negeri Persia, sudah masuk ke negeri Romawi. Banyak orang-orang Arab, banyak orang-orang non-Arab itu yang sudah masuk Islam. Akhirnya mereka mulai belajar apa? Bahasa Arab, maca Quran. Ni wong Arab asli kan langsung iso. Nek Ya kayak misalkan Islam datang ke Indonesia, asale gonok kata-kata bismillah, moco bismillah kan repot. Jadi bis ngono. Jadi repot. Begitulah dulu kira-kira orang Mesir, bahasa aslinya itu bukan bahasa Arab. Ingat, Mesir itu negeri Firaun. Jadi Firaun itu, jadi Mesir itu negerinya Firaun. Jadi tatkala Islam masuk, agama apa itu bahasa di Mesir itu bukan bahasa Arab. Islam tatkala masuk ke negeri Syam, Syam itu negeri Romawi, bahasanya bahasa Romawi. Islam tatkala masuk ke Irak, itu adalah negeri Persia, bahasanya bahasa Persia. Mereka masuk ke dalam agama Islam, mulai belajar yani Al-Qur'an. Namanya wong jenenge wong belajar. Ngono yo maca Qur'an kadang-kadang salah, yo ngene yo ngono yo gitu gitu. Lah suatu ketika ada dua orang itu gegeran. Ini bima ya'malun ataukah bima ta'malun? Bima ya'malun ataukah bima ta'malun? Kenapa kok gegeran? Di zaman itu tulisan itu durung ono titik, durung ono harokat. Jadi ya'malun dengan ta'malun itu beda, sama tulisan ini. Belum ada titik, belum ada harokat. Tulisan di zaman itu. Akhirnya mereka tergopoh-gopoh datang kepada Utsman bin Affan untuk ini selesaikan urusan Al-Quran sebelum hancur kayak kitab-kitab yang sebelumnya. Akhirnya beliau membentuk lajnah panitia gitu ya, tim untuk menulis Al-Quranul Karim. Dan itulah kenapa kok tulisan Al-Quran zaman sekarang dikenal dengan nama Mushaf Utsmani. Karena itu adalah dibuat di zaman Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Lah, pada waktu penulisan Al-Quran tersebut mereka itu berselisih di surat At-Taubah. Surat Taubah karo surat sebelumnya, surat Al-Anfal, itu satu surat ataukah dua surat? Itu satu surat ataukah dua surat? Karena surat At-Taubah dengan surat sebelumnya itu satu rangkaian cerita. Satu rangkaian makna. Sama-sama berbicara tentang perang, sama-sama bicara tentang orang-orang kafir, dan berbicara tentang orang-orang munafik. Sama-sama bicara tentang masalah itu. Akan sebagian antara mereka itu dua surat. Ini sebagian antara mereka mengatakan itu satu surat. Akhirnya oleh Zaid bin Thabit diputuskan segini aja, dipisah tapi tanpa basmalah. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, sebagian ulama mengatakan kenapa surat Bara'ah itu kok surat At-Taubah tidak dimulai dengan basmalah? Karena awal surat itu enggak ada kasih sayang, lepas dirinya Allah dan Rasulullah dari orang-orang kafir. Bara'atun minallah. Sedangkan bismillah itu kandungannya adalah kasih sayang. Bismillahirrahmanirrahim itu adalah ada Ar-Rahman, ada Ar-Rahim yang mengandung unsur kasih sayang. Maka sangat tidak pas kalau yang ada unsur kandungan kasih sayang kemudian ternyata di dalamnya tersebut dimulai dengan bara'ah. Di antara mereka mengatakan karena isi dari surat itu adalah membongkar rahasia orang-orang munafik. Dan tidak layak kalau orang nyanyi tentang surat tentang orang-orang munafik dimulai dengan apa? Bismillahirrahmanirrahim dan berbagai pendapat yang lainnya. Intinya kembali pada masalah bahwasanya memulai kitab dengan basmalah itu karena apa? Mengikuti jejak Al-Quran Al-Karim. Yang kedua, mengikuti sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kenapa? Semua surat Rasulullah turun tahun nulis kitab. Ini surat. Semua surat yang dibuat, yang ditulis oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan dikirimkan ke berbagai penjuru dunia pada waktu itu dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi pasca Hudaybiyah pada tahunnya ke-6 setelah perjanjian Hudaybiyah, isi dari perjanjian Hudaybiyah itu kan gencatan senjata antara Muslim Madinah dengan penduduk kafir Mekah selama 10 tahun. Kesempatan itu tidak disia-siakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau selama ini mereka itu selalu disibukkan dengan perang dengan orang-orang Mekah zaman itu. Tapi sekarang aman. Maka Rasulullah SAW mulai menyebarkan dakwah ke semua penjuru bumi yang bisa dijangkau pada waktu itu. Ke Yaman, ke Mesir, ke Syam, ke Irak, ya, ke negeri-negeri yang pada waktu itu. Beliau membuat surat, menulis surat. Semua surat beliau dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Salah satu kita sebutkan, yang disebutkan di awal-awal Sahih Bukhari, ini suratnya Rasulullah SAW kepada Heraklius, Kaisar Romawi. Beliau SAW menulis surat Bismillahirrahmanirrahim min Muhammadin Rasulillah ila Hirakl Azimir Rum. Yani assalamu ala man ittaba'al huda. Yani aslim taslam. Aslim taslam yu'tikallahu ajraka marratain wa in abait fa innalaka ithmul 'arisiyin. Yani kemudian Rasulullah menyebutkan firman Allah, ya ahlul kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah, sampai akhir dari ayat tersebut. Jadi Rasulullah SAW memulai suratnya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dari Muhammad utusan Allah kepada Heraklius Maharaja Romawi. Assalamu ala manittabal huda, semoga keselamatan tertuju kepada yang mengikuti petunjuk. Masuk Islamlah engkau, niscaya engkau selamat. Masuk Islamlah engkau, niscaya engkau akan selamat. Ini dan Allah akan memberikan kepadamu pahala dua kali. Maksudnya pahala iman kepada Nabi Isa dan pahala iman kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila engkau tidak mau beriman, maka engkau akan menanggung dosa semua penduduk Romawi. Ya karena gara-gara rojo gak gelem iman, semua penduduk Romawi gak gelem iman. Kemudian Rasulullah menulis firman Allah Subhanahu wa taala, ya ahlul kitab wa ya ahlul kitab, ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum. Marilah kita menuju ke kalimat yang satu antara kita dan kalian, bahwasanya Tuhan kita sama, sama-sama menyembahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi itu dalil yang kedua, mengikuti sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena perbuatan Rasulullah itu suri taula dan untuk kita. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, sungguh ada pada diri kalian, yani untuk diri kalian pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan yang baik. Yang ketiga, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, memulai sebuah kitab dengan basmalah itu tabarrukan, mengambil keberkahan nama Allah di awal perbuatan. Dan perbuatan apapun yang baik kalau diawali dengan basmalah itu adalah penuh dengan keberkahan. Karena nama Allah itu membawa keberkahan. Lihat, ya. Makan kalau pakai basmalah setan gak melok mangan. Tapi nek gak pakai basmalah direwangi karo setan. Gratis enak, setan ini gratis. Sampean sing bayar. Tapi setan ini gratis gara-gara gak baca basmalah. Ini gak baca basmalah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang itu kalau wis selesai kerja, selesai sholat isya, kemudian mulai, sudah enggak ada keluar lagi, pulang untuk istirahat. Kalau dia pulang masuk rumah itu nutup, buka rumah, nutup rumah sambil baca basmalah. Setan itu nangis. Waduh, gak iso mlebu, turunin diki. Ngono to dalam bahasa hadis itu. Aku turunin diki gak iso masuk. Ngono. Gak iso masuk. Kalau kemudian dia makan, yani dia makan, baca bismillah, setan itu menangis, laisalana asya, malam iki ki gak iso mangan. Maka nih wong iku, setan iku nek nggode, nek selalu menyertai wong mukmin sing rajin basmalah, rajin zikir, kuwi setan itu kuru-kuru. Kak kono ke sini. Napa lek gak iso mangan? Turune sembarang-barang. Kuru-kuru. Tapi nek jarang basmalah, jarang zikir, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masuk rumah, lah kok enggak baca basmalah, menutup pintu enggak baca basmalah, setan seneng. Wah, iso turun dek spring bed. Iso turun dek spring bed. Mangan enggak pakai basmalah, yani setan mengatakan, "Wah, aku iso mangan." Maka disetan lemu-lemu. Setan lemu-lemu, makan iso. Yani turu yang bleng yok beler. Yani enggak salat. Ini witir, napa setan lemu-lemu? Ini sehat, setan itu sehat. Barakah Allah Subhanahu Wa Taala. Ini barokah nama Allah Subhanahu Wa Taala. Barokah nama Allah Subhanahu Wa Taala. Kumpul suami istri, kalau baca basmalah, setan ini gak songi wangi. Tapi kalau kumpul suami istri, lali gak baca doanya, gak baca basmalah dan doanya, wanai. Ini campuran setan. Bukankah begitu yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam? Bukankah begitu yang disabdakan oleh Rasulullah? Jadi mengawali apapun dengan basmalah itu apa? Penuh dengan keberkahan. Ini penuh dengan keberkahan karena memulai dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ulama menambahkan bahwa memulai sesuatu dengan basmalah, menulisan kitab dengan basmalah itu adalah mengikuti jejak para sahabat dan para ulama-ulama kita. Nah, oleh karena itu saya mengatakan tadi, al-bada'atu bil basmalah, memulai dengan basmalah itu adalah mengikuti kitabullah dan mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya tambahkan dua, yaitu ini mengambil keberkahan nama Allah dan mengikuti jejak ini salafus saleh, para ulama, para salaf dan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Wa ma'na bismillahirrahmanirrahim, kata beliau, dan makna bismillahirrahmanirrahim ay af'alu syai'a musta'inan wa mudabarrikan bi kulli ismin min asma'illahi ta'ala al-mausuf bir rahmatil wasi'ah. Maknanya adalah bismillahirrahmanirrahim itu saya mengerjakan sesuatu dengan mohon pertolongan dan keberkahan dengan nama Allah yang disifati dengan rahmat yang maha luas. Jadi makna kalau kita itu mau membaca terus bismillah, itu maknanya adalah saya membaca kitab ini dengan mohon pertolongan dan keberkahan yang kepada Allah untuk membaca kitab ini. Itu maknanya. Kalau mau makan, kita baca bismillah, itu maknanya adalah saya yakni mau makan mohon pertolongan dan keberkahan dan terhadap makanan ini dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Itu setiap apapun perbuatan tergantung perbuatannya. Dia mau naik mobil, yakni kemudian bismillah, ya berarti saya yakni mau naik mobil mohon pertolongan keberkahan dari Allah untuk keselamatan pada waktu naik mobil ini. Ini itu. Itu adalah bismillah, makna basmalah tergantung apa? Niat yang kita lakukan pada waktu membaca basmalah tersebut. Nah, makna Allah, apa itu Allah? Al-ma'luh ay al-ma'budu hubban wa ta'ziman wa ta'alluhan wa syauqa. Allah Subhanahu wa taala itu artinya al-ma'luh, zat yang berhak untuk disembah. Zat yang berhak untuk disembah. Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rahman Ar-Rahim, kita sering menyebutnya dengan Maha Pengasih, Maha Penyayang. Apa to bedane pengasih dan penyayang? Pengasih dan penyayang. Pendapat yang paling kuat di antara para ulama, Ar-Rahman itu Dzur-Rahmah Al-Wasi'ah. Sedangkan Ar-Rahim itu Dzur-Rahmah Al-Musilah. Kata beliau, yakni Ar-Rahman itu Dzur-Rahmah Al-Wasi'ah, zat yang memiliki kasih sayang yang maha luas. Kalau Ar-Rahim itu al-musil rahmatahu man syaa'a min khalqihi, yang memberikan kasih sayangnya kepada siapa yang dia kehendaki dari makhluknya. Oleh karena itu perbedaan antara keduanya para sahabat sekalian. Jadi Ar-Rahman itu sifat zat, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu memiliki rahmat yang paling luas, yang maha luas, tak terbatas. Itu makna Ar-Rahman. Makna Ar-Rahman itu zat yang memiliki kasih sayang yang maha luas tanpa batas. Itu makna Ar-Rahman. Oleh karena itu, Rahman itu adalah sifat yang hanya milik Allah saja. Tidak boleh ada orang atau makhluk disifati dengan apa? Ar-Rahman. Kenapa? Karena semua kasih sayang makhluk itu terbatas. Yang memiliki kasih sayang tidak terbatas itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Ar-Rahman ini itu. Karena itu nanti insya Allah kita pelajari bahwasanya nama dan sifat Allah itu ada dua. Ada nama itu yang hanya milik Allah, enggak, sifat nama dan sifat itu yang hanya milik Allah, haknya Allah, kayak Ar-Rahman. Ada nama dan sifat itu yang Allah memilikinya, makhluk juga memilikinya, kayak Ar-Rahim. Ar-Rahim itu yang memberikan kasih sayangnya kepada yang lain. Jadi itu Allah memilikinya, makhluk juga memilikinya. Jadi seorang ibu punya kasih sayang, punya. Tatkala dia ini menyayangi anaknya, maka kita mengatakan ibu itu rahim dengan anaknya. Rahim, rahim dengan anaknya. Makanya Rasulullah SAW disifati oleh Allah Subhanahu Wa Taala di akhir surat Al-Fatih dengan rahim, azizun alaihi ma'anittum bil muharisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Jadi Rasulullah itu disifati oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan rauf rahim, orang yang lembut, orang yang kasih sayang dengan sesama mukmin, dengan sesama mukmin. Kenapa kok Rasulullah disifati dengan rahim padahal Allah itu punya sifat rahim? Karena makna rahim itu yang memiliki kasih sayang dan bisa memberikannya kepada yang lain. Itu Allah memilikinya, Rasulullah juga memilikinya, ayah memilikinya, ibu memilikinya, kita memilikinya. Insyaallah subhanahu wa ta'ala. Insyaallah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu pada saudara sekalian, kalau orang dijenengi rahim, itu boleh. Rahim ngono tok boleh. Tapi kalau orang dijenengi Rahman, itu syirik. Haram. Kenapa? Karena Rahman itu hanya milik Allah saja. Kalau Rahim itu bisa milik Allah, bisa milik makhluk. Itu kalau nama orang itu Rahim. Ini Rahman, unuto ini. Kalau ada pun Abdurrahim, Abdurrahman, itu beda. Itu bahasanya lain. Jadi, lho Ustaz, kan jenenge Abdurrahim. Abdurrahim boleh dan bagus, ngono ya. Jadi, Abdurrahman boleh dan sunnah. Dan sunnah. Ini nama yang paling dicintai oleh Allah itu dua nama. Abdullah dan Abdurrahman. Nama yang paling dicintai oleh Rasulullah oleh Allah itu dua, Abdullah dan Abdurrahman. Itu yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti yang lain enggak boleh. Yang lain itu boleh, tapi dua nama ini yang paling Allah cintai. Lah, ngomong apa? Lah, namanya Abdurrahim atau Abdurrahman. Adapun Ustaz, jenenge Abdurrahman Ustaz, tapi dipanggil Rahman. Gitu tuh boleh apa enggak? Boleh apa enggak? Ana tidak bisa untuk mengharamkan. Tapi dalam hati itu sangat gak serak. Pokoknya diceluk dul. Dur ngono. Kita itu di Al-Furqan ada seorang ustaz punya anak namanya Abdurrahman. Nyulih ab. Ab. Ab sopo tuh ustaz? Abdurrahman ustaz. Wala. Mumtazan tuh. Ab munwain. Lah, secara pribadi kalau sampai dikatakan haram itu enggak bisa. Karena adat negeri kita itu dengan negeri Arab itu beda. Di negeri Arab, gonok manggil orang terus disingkat, gonok enggak ono. Ini orang namanya ya Ja'far, ya manggilnya ya Ja'far, ya Ja'far. Ya Abdullah, gitu manggilnya. Abdullah. Kalau kita kan dul-dul. Far-far-far. Itu bedanya antara negeri kita dengan mereka. Ini, makanya fikih panggilan itu hanya ada di negeri kita. Ana sudah berusaha untuk menyampaikan para masyayikh itu bingung masyayikh itu. Ini namanya siapa? Abdurrahman. Ini bagus, tapi ya syekh dipanggilnya Rahman. Kok dipanggilnya Rahman? Kan namanya Abdurrahman gitu syekhnya itu. Mereka enggak bisa bayangkan karena di adat mereka itu enggak ada. Di adat mereka itu enggak ada. Abdurrahman ya Abdurrahman, kok Rahman tong. Ya wallahu alam. Marifanullah subhanahu wa ta'ala. Untuk selamatnya panggil dengan panggilan yang lain. Dur atau ab. Meskipun panggil dengan Rahman untuk dikatakan haram enggak bisa karena namanya ini Abdurrahman. Namanya itu Abdurrahman. Dan orang tatkala manggil Man atau Rahman itu adalah kebiasaan negeri kita yang nyingkat nama. Jadi yang nyingkat nama. Wallahu alam bissawab. Nah, wallahu alam bissawab. Yani kayak misalkan ya. Kayak mirip-mirip ya, Huan. Orang namanya Abdullah. Manggilnya terus Allah. Boleh enggak? Allah Allah Allah ini. Boleh apa enggak? Enggak boleh toh. Makanya anak sangat enggak srek sekali. Ada perasaan mengganjal ketat itu dalam hati ini kalau ada orang dipanggil dengan nama Rahman. Karena itu semakna Allah dengan Rahman itu satu standar. Allah itu nama dan sifat yang hanya milik Allah. Rahman itu nama dan sifat yang hanya milik Allah. Nah, tatkala kita nyebut Abdullah, kita akan manggil Dul atau Dullah atau Ab, ngono ya. Tapi enggak ada seorang pun manggil Allah sini Allah, enggak ada. Karena fitrahnya manusia itu menolak panggilan itu. Fitrahnya muslim itu menolak panggilan itu. Tapi karena Tuhan kita di Indonesia itu namanya Allah, enggak Rahman, ya makanya panggil Rahman itu enteng. Tapi yang mengetahui makna ini dengan benar, perasaan hatinya akan juga berat. Karena Rahman dengan Allah itu satu makna. Satu makna dalam artian sama-sama sifat nama yang itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Tapi meskipun itu diharamkan yo. Yo abot Mas Yan, ini abot. Nih, wallahu alam. Tapi kalau Rahim, silakan enggak apa-apa. Rauf ngono. Bahkan kalau ada orang namanya Rahim ngono toh tanpa Abdurrahim enggak masalah. Rahim ya, bukan Ar-Rahim. Rahim. Nih, atau Rauf ngono. Rauf ngono. Pong. Rauf apa itu enggak apa-apa. Karena itu milik Rasulullah dan milik Allah Subhanahu wa taala dan juga milik untuk makhluk-makhluk yang lainnya. Ini salah satu contoh kecil aja pentingnya belajar akidah. Wala ternyata masalah panggilan Rahman itu bermasalah toh. Ini baru di alam. Ini baru bahas Bismillahirrahmanirrahim loh. Turun bahas liani. Turun bahas liani. Ini kita masih pada Bismillahirrahmanirrahim. Kok lembar demi lembar. Jangan-jangan. Nah, kita banyak ternyata akidah kita yang bermasalah. Akidah kita ternyata banyak yang bermasalah. Jadi ini masih di awal Ar-Rahman Ar-Rahim, bahwasanya nama Allah itu dua. Ada yang itu milik Allah saja, ada yang ini untuk yang lain. Jadi mana tadi kita katakan Ar-Rahman dan Rahim itu bedanya sama-sama rahmat. Kadang-kadang penyayang sama pengasih itu bedanya apa tuan kita? Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Mungkin bedanya apa tuan? Pengasih dan penyayang itu. Kadang-kadang bahasa terjemahan itu, bahasa terjemahan itu orang pati iso dibedakan ini bahasa terjemahan. Dan itu bedanya para jemaah sekalian, kita belajar agama dengan bahasa terjemahan dengan tidak, karena bahasa terjemahan itu sulit. Apa sih bedanya Rahman Rahim, pengasih penyayang, kok berbedanya Ustaz? Gak bisa jelasin. Tapi kalau kita ini bahas dengan bahasa Arabnya beda jauh. Rahman itu sifat zat, yani durrahmah alwasiah, memiliki rahmat yang maha luas. Oleh karena itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala saja. Sedangkan Rahim itu durrahmah almusilah, jadi yang memiliki rahmat yang disalurkan untuk yang lainnya, dan itu dimiliki oleh Allah, dimiliki oleh makhluk yang lainnya. Wallahu yani alam. Lanjut nih. Lanjut apa, Ustaz? Ya, ada masalah ya, Hwan? Bismillah toh. Ya, ada masalah sebenarnya sambil nunggu Syak. Ya, Pak, skadung ya, monggo. Memulai sesuatu dengan basmalah itu kan kita mengharapkan berkah dari Allah. Ya. Kalau kita membaca Al-Qur'an tidak memulai dari awal surat, itu kita kok tidak membaca dari Barakatun ajani Allah wa yakum. Anak kelupaan dari saya kelahir. Jadi itu tadi kita bahas tentang masalah memulai kitab dengan basmalah, itu alasannya empat tadi. Salah satunya adalah mengambil barokah. Lah. Barakatun ajani Allah. Tapi kalau kita kemudian meneruskan pembahasan dengan apa hukum memulai sesuatu dengan basmalah? Apa hukum memulai sesuatu dengan basmalah? Gitu ya. Itu hukumnya macam-macam. Ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang haram. Ada yang haram. Yang wajib, ayo. Apa contoh memulai sesuatu dengan basmalah itu wajib? Apa contoh? Nyembelih binatang. Kalau enggak pakai basmalah, jadi haram toh. Yang dibaca basmalah di awal itu wajib. Yang kedua, sunnah. Sunnah itu ada yang ditekankan sekali, kayak masuk WC dan macam-macam itu yang ada dalilnya itu loh. Dan ada yang sunnah secara umum, kayak semua amal perbuatan baik. Sunnah secara umum, ada sunnah yang memang ada dalilnya khusus, ada sunnah yang umum. Ada baca basmalah itu haram. memulai sesuatu dengan basmalah itu haram. Siapa yang bisa memberikan contoh memulai sesuatu dengan basmalah itu haram? Iya, bagus Anton. Jadi membaca basmalah untuk memulai amal perbuatan haram itu haram, bahkan dosa besar. Arbi mal, bismillah, muka-muka kakak cekal. Itu haram, bahkan dosa besar. Itu bismillah di awal mencuri itu lebih besar dosanya dibandingkan mencuri itu sendiri. Kenapa? Nih mencuri itu kan kaitannya karo dunyo, haram. Tapi kalau mengawali dengan basmalah, itu sudah pelecehan terhadap nama Allah Subhanahu wa taala. Dan melecehkan nama Allah itu kufur. Melecehkan nama Allah Subhanahu wa taala itu kufur. Kenapa perjanjiannya? Al-Qur'an, nama Allah itu punya kehormatan. Kalau dilakukan dengan bentuk pelecehan yang orang menganggapnya itu jadi bahan guyonan, itu kufur. Contoh, apa contohnya? Yo, apa lah? Mau sholawat pakai lagu Cicak Rowo. Itu kufur loh. Anda tidak mengkafirkan orangnya ya, tapi perbuatan itu kufur. Karena Cicak Rowo itu delok lafati lho, aku wis gak kepengin ngringekno. Lafati ku lho. Ya yo koyo kringine pasar kadang-kadang ngono ku. Sudah gak kepengin mendengarkan. Tah, lafati yang sejorok itu digunakan untuk membaca selawat. Bukankah itu pelecehan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam? Nah, makanya membaca basmalah di awal mau mencuri itu dosanya lebih besar daripada mencuri itu sendiri. Arbi zino, bismillah, muka-muka kehamil. Adapun yang jenengan tanyakan tadi, membaca Quran itu ibadah mahdhah. Harus ada aturan yang jelas. Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita membaca Al-Qur'an itu, awal baca Quran itu ta'awud. Fa idza qara'tal Qur'an fasta'id billah. Membaca Al-Qur'an itu diawali dengan ta'awud. Gitu. Adapun basmalah yang dicontohkan oleh Allah sendiri, kalau baca basmalah itu adalah di awal surat. Di awal surat. Makanya, jadi kalau baca dari awal surat, bacalah basmalah. Tapi kalau baca di tengah cukup ta'awud. Ini cukup ta'awud. Tapi apakah boleh membaca di tengah-tengah surat basmalah? Tidak sunnah. Ini tidak ada sunnahnya. Tapi kalau sampai dikatakan bahwa cinyi itu enggak boleh, itu ada khilaf di kalangan para ulama. Tapi yang jelas ini tidak ada sunnahnya. Yang ada sunnahnya itu di awal apa? Di awal itu. Tapi kalau dibaca basmalah juga, saya berharap semoga tidak mengapa, tapi lebih baik tanpa basmalah, karena itulah yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Wallahu alam kita akhiri. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wa sallam wa barakallahu fi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.